Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ikhwah fillah, guru-guru yang mulia, majelis cahaya hati, semoga hati kita diberi cahaya oleh Allah. Sebagaimana subuh ini kita berjamaah di Masjid Az-Zikra, diberi cahaya oleh Allah, wali ciptaan Allah alam semesta ini. Sebentar lagi matahari terbit. Allahu Akbar walillahilham. Dan kali ini kita kembali Allah dudukkan bersama guru tercinta kita, intelektual muda, Ustadz Deden, dengan tema karakter ulul albab di dalam Al-Quran. Karakter ulul albab dalam Al-Quran. Kalau mengaji sama beliau ini terbuka wawasan kita dengan nahunya, sorofnya, mantiknya, balaghahnya. Masih muda tapi subhanallah hafal Quran, hafal kitab kuning. Mudah-mudahan santri belajar banyak, sayang sama Ustaz Deden ya. Allahu Akbar. Silakan buka Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 yang akan dibacakan santri Az-Zikra Jainadi. Silakan baca untuk kami, sayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sadaqallahul azim. Penciptaan langit dan bumi, peredaran malam dan siang, sungguh merupakan bukti-bukti kebenaran adanya Allah bagi ulul albab, orang yang mau memikirkan kehidupan akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Guru saya yang begitu saya cintai, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, semoga dipanjangkan umurnya, semoga disehatkan badannya, dan terus mendoakan kita juga. Juga jamaah cahaya hati yang berbahagia, dan semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulul albab memang sudah tidak asing di telinga kita. Bahkan mungkin bagi sebagian orang yang sering ngaji, ayat 190 surah Al-Imran itu sudah biasa. Sebetulnya sudah biasa, tetapi kalau belum bisa meneladani itu belum biasa. Masih perlu kajian lebih dalam lagi, masih perlu ngaji lagi, masih perlu untuk mengupas lagi makna tafsir apa itu ulul albab dan bagaimana karakternya sehingga betul-betul meresap dan mampu kita teladani. Yang tergambar di pikiran saya, mendengar ulul albab itu komunitas, bukan perorangan. Dari sana pun juga terlihat bahwa ulul albab punya karakter yang tidak bisa dipisahkan, yaitu bersatu. Bahkan menurut studi nahwu, ulu atau uli, sehingga dibaca ulul albab atau ulil albab, itu bukan jama, tetapi isim jama. Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya menyebut syibhu jam'il muzakkaris salim, syibih atau kata yang disamakan dengan jama' muzakkar salim, tetapi bukan jama'. Apa rahasianya? Kalau jama' masih ada mufradnya, kemungkinan pecah ada. Tetapi ulu menunjukkan mereka itu bersatu tanpa ada potensi untuk berpecah. Ulu wa alamuna illiyuna wa aroduna syadza wassinuna. Itu kata santri dalam kitab Alfiyah. Ngaji nah, ini ngaji nih. Ini ngaji nih. Santrinya jenggot-jenggotan semua. Bersatu itu ciri atau karakter yang paling utama. Kemudian saya bandingkan semua kosakata ulul albab di dalam Al-Quran yang terdapat, ternyata jumlahnya mencapai 16. Dan karakter-karakternya kalau saya hitung sedikitnya ada 27 karakter ulul albab. Kalau diperinci lagi bisa sampai 30, bahkan kemarin saya perinci lagi, peras lagi itu karakter-karakter mereka yang luar biasa, sampai kepada 41 karakter ulul albab di dalam Al-Quran. Tetapi sekali lagi yang paling mengkarakter, yang paling ada pada diri mereka itu, yang paling pertama itu adalah bersatu. Lub 190 dari surah Ali Imran itu mirip dengan ayat 164 surah Al-Baqarah. Hanya saja bedanya, kalau di dalam surah Ali Imran itu ayat-ayat yang dibahas atau yang direnungkan oleh ulul albab itu hanya penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam. Tetapi di dalam surah Al-Baqarah itu ayat-ayat yang direnungkan oleh mereka adalah bukan hanya penciptaan langit dan bumi, juga bukan hanya peredaran atau pergantian siang dan malam, tetapi juga wal fulkillati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, bahtera yang berlayar di lautan membawa yang bermanfaat untuk manusia, wama anzalallahu minas samai min ma'in, hujan yang diturunkan Allah dari langit, kemudian bumi yang hidup dengan air itu, binatang-binatang yang bertebaran karena banyak rumput yang tumbuh dari air itu, kemudian juga tanda-tanda kekuasaan Allah pada angin, pada awan yang ditundukkan antara langit dan bumi, lebih banyak objek yang direnungkannya. Sehingga penutup ayat Al-Baqarah berbeda dengan penutup ayat Ali Imran. Apa penutup ayatnya? La ayatil liqaumi yaqilun. Pada semua tanda-tanda yang banyak itu, dimulai dari penciptaan langit dan bumi sampai kepada tadi terakhir adalah awan yang ditundukkan antar langit dan bumi, tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran Allah itu Maha Esa, ada dan Maha Esa bagi orang-orang yang berakal. Apa sih bedanya ulul albab dengan orang-orang yang berakal? Di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan, akal itu adalah akal zohir, akal bagian luar, disebutnya yaqilun, itu akal bagian luar. Kalau lub itu akal bagian dalam, isinya. Oleh karena itu Ketika yang digunakan itu adalah akal bagian luar, maka butuh banyak tanda yang direnungkan. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam lubnya, kepada akal bagian dalam, maka tidak perlu merinci banyak-banyak tanda kekuasaan Allah. Satu saja kekuasaan Allah sudah mampu membuat dirinya berubah. Itu lub dan akal. Tadi ada persatuan itu di dalam ulul albab, memang kosakata. Sebelum lub itu ada akal, akal bagian luar, lub itu bagian dalam. Akola itu secara bahasa juga artinya mengikat. Ikatan itulah yang mungkin menjadikan ulul albab tidak bisa berpecah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat berikutnya, yaitu 191, menyebutkan allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Saya mengutip lagi kembali lagi dari Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa ayat allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan dan seterusnya itu berbicara tentang tiga ibadah, tiga bentuk ibadah ulul albab. Allazina yazkuruna, yazkuruna Allah itu menunjuk kepada ibadah lisannya ulul albab. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim itu menunjuk kepada ibadah badannya ulul albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi itu menunjuk kepada ibadah batinnya, ibadah hati dan ibadah akalnya ulul albab. Sehingga lisan, badan, hati, akal, pikiran, semua ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ilmu sudah sampai kepada lubnya, kepada ibadah, ketika ibadah sudah sampai kepada lubnya, akan ada rasanya. Rasanya nikmat, lebih takut kepada Allah, dan memberikan efek positif pada kehidupan. Kalau belum begitu, misalkan dicontohkan seperti tadi, sholat belum mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu bukan ibadah ulul albab. Ketika ilmu bertambah tetapi ilmunya tidak menjadikan lebih takut kepada Allah, itu bukan intelektual. Berarti belum sampai ke lub. Belum sampai ke lub, baru akal saja. Sebetulnya karakter ulul albab dalam Al-Quran bisa jadi sebuah buku yang sangat tebal. 27 karakter, bahkan diperinci lagi bisa sampai 41 karakter dalam Al-Quran. Karena kosakata ulul albab saja terulang 16 kali di dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah saja ada 3. Pertama tentang kisos. Yang paham indahnya kisos hanya ulul albab. Walakum fil kisosi hayatui ya ulul albab. Ada kehidupan dalam kisos, wahai ulul albab. Karena ternyata kisos itu kan membunuh. Orang yang membunuh dibunuh lagi. Hanya paham bahwa di sana ada kehidupan besar, ada hikmah besar, itu hanya ulul albab. Orang yang lihat luarnya kejam. Syariat Islam itu kejam kalau bukan ulul albab yang melihatnya. Wahai calon ulul albab. Amin. Wahai calon ulul albab. Ulul albab itu lisannya zikir. Berdiri, duduk, berbaring, aktivitas jasadiahnya. Hati, pikirannya selalu terjaga kepada Allah. Maka tidak heran kalau ayat tadi dilanjutkan. Ulul albab itu banyak doa. Karena takutnya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Rindunya kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad aqzait. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Rabbana rabbana rabbana rabbana. Hampir ia jadikan setiap harokah hatinya adalah doa. Maka tidak heran dunia ini menjadi majelis zikir, majelis amal, majelis ibadah, majelis harokah, dakwah, bahkan jihad. karena Islam sudah masuk dalam hatinya dan ia merasakan halawat al-Islam itu. Kalau dilihat hatinya kelihatan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Sayang terbatas waktu, tapi tidak kali ini saja kita akan terus mengaji bersama beliau dan bersama guru-guru kita yang mulia. Jazakumullah Ustaz Ulil Albab. Jazakum. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sateden Nanda Jainadi, semoga menjadi ulama Ulil Albab. Terima kasih amal jariah, dan hanya orang yang Ulil Albab yang beramal jariah. Coba lihat dalam Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka senang bersedekah. Tanda orang cerdas yang berpikir di akhirat nanti. Silakan hubungi Aki Awaluddin 0856 90010. Ini Awaluddin ngetop banget nomor telepon ini, 0856 90010. Semoga Allah terima amal jariah ikhwah fillah. Maafkan Arifin, bukan hanya kekurangan tapi kesalahan. Karena itulah Arifin terus belajar mendengar nasihat guru-guru. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Yeah.